akan sapui mono sahuri wangi biro aki olo mane te ki Tano pesahe anma sa mesure lumunai tahe mo lo uino mo lo uino mamuse siro mago Sapana me ama na ujui nunga rodidi asa onari nunga sapana me amari rapeda Saolari Nunga dao Ari parjalanya Utara tubua Nunga lele Tai mana mangongo kita osuwe Jalanan Utara terparo dia kapal seri totongan na ujui oale arogo pasa saunari ai tu sobo i bemaku somo tikina salpui tua tai mana mangongo kita o sude tua tai mana mangongo Kita oh.